kekasih tercinta entah kemana. Sendiri kini ku dibalut sepi, tiada tempat ku bercurah lagi. Di mana kini entah di mana, mana impian yang indah di mana. Ku rindu untuk sapa bulan mata saat kau berada di sisiku. Itulah aku sendiri, hanya berteman dengan Listen to this fat bass that will send the blood coursing. One, two, three, four, five, six, seven.